Aku ada brand, aku tak ada run. Aku ada log bank macam adegan. Aku ada rival, aku ada enemy. Dia nak beef, aku bagi sekali burn. Aku ada heat, dia nak lagi. Korang nak seger-seger, aku ada key. Ya aku loker kepala besi. Pukulanku gila macam aku Bruce Lee. Kalau barangku boy, aku mantul. Aku ada flight tank sentiasa full. Aku ada kick gila-gila memang cool. Acaraku lain bukan internet roll. Okay dengar, aku tak ada bug tapi lagu penuh elektrik. Tanah dia semalu lu penuh dengan electric. Badan semua gila dope, gila macam bawa brick. Semua sehat bakat tapi dalam lagu semua sick. Punyalah susah susah sampai sini. Boleh pula dia main benci-benci. Cakaplah apa kau nak ku tak henti. Sorry bayar ini ku menang lagi. Hatupu hatupu hatupu hatupu hatupu hatupu hatupu hatupu. Cuba halang aku langgar tara masalah. Aku ada awet sibuk Sarawak. Cuba try take a eye apa nama. Muka macam masuk TV pernah nampak. Kid santai anak laki Syaruhan. Dulu dorang kata aku tak bakat. Sekarang cuba gue macam mak angkat. Ayo kid mana studio dekat. Ku malas angkat. Budak India bawa kereta mewah bukan velet. Budak India bawa kereta mewah bukan bukan velet. Budak India bawa kereta mewah bukan bawa tesi bukan duit. Bapa kau ini semua duit gue. Ku buat saja kau buat saja. Sati sudah belikan rumah untuk mak bapa. Bawa awet makan apa cepat wet dia tak lecil. Boleh curi ya makan dalam baja bil halaman. Punyalah susah susah sampai sini. Dia main benci-benci. Halaman. Cakaplah apa kau nak ku tak henti. Halaman. Sorry bayar ini ku menang lagi. Aku ada gang professional. Running with my quicker international. Terlalu banyak yes ya jarang dapat no. Terlalu banyak show ya jarang tak penuh. So make it move, make it move, make it move. Tak ada jalan singkat, tak ada jalan pintas. Nak duit tingkat-tingkat terpaksa kerja keras. Awek-awek korang terpikat macam ku pakai susuk tercucuk. Dah masuk, dah masuk tak undur. Dah masuk, tengok bawa dia duduk. Tak kisah dia hanggu halamak. Lupa nama halamak siapa dah. Gua kata kisah lu nak buat opak udah. Banyak mulu nak benci. Cakalah apa ku tanti. Susah-susah sampai sini. Nak langgar ku tak lari. Sorry bro hari ni kami menang lagi halaman. Punyalah susah-susah sampai sini halaman. Boleh tak dia